Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita terkait dengan wasiat untuk menjaga hak-hak para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, serta kita menyebut keutamaan-keutamaan mereka. Disebutkan di sini oleh Syekh Habibullah Ta'ala, wa hinama wasafallahu al-muhajirin wal-ansar bisifatihim al-hamidah fi ma'ridi dhikrihi masarif al-fayy ذكر قول المؤمنين الذين جاءوا بعدهم. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum muhajirin dan nasar dengan menyebutkan sifat-sifat mereka yang mulia, ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang berhak mendapat fai. Fai adalah harta rampasan perang yang didapat tanpa ada kontak senjata. Fai adalah rampasan perang yang didapat dari kaum musyrikin tanpa ada ya kontak senjata. Allah menyebutkan dalam surat Al-Hasyr siapa-siapa yang berhak mendapatkan harta fai tersebut. Dzakara qaulal mu'minin alladziina ja'u ba'dahum. Allah menyebutkan ucapan kaum mukminin yang datang setelah kaum muhajirin dan ansar. Wa annahum bidzalikal manhaj almustaqim addal 'ala safail qulub nahwa as-sahabah yastahiqquna nasibahum min dzalikal mal. Dengan prinsip yang lurus tersebut, itu mencintai para muhajirin dan ansar, yang menunjukkan tentang bersihnya hati-hati mereka terhadap para sahabat, mereka berhak mendapatkan bagian dari fai. Jadi harta fai adalah harta rampasan perang yang didapat dari kaum musyrikin tanpa ada ya kontak senjata, tanpa ada pertempuran. Ini untuk para muhajirin, para ansor, ya, dan orang-orang yang datang setelah muhajirin ansor yang hati mereka bersih terhadap para muhajirin ansor. Sehingga ulama mengatakan barang siapa yang hatinya memendam kebencian kepada sahabat, maka dia tidak berhak mendapat bagian dari al-fai. Tidak berhak mendapat bagian dari harta rampasan perang yang didapat dari kaum musyrikin tanpa ada pertempuran. Faqala Allah Ta'ala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhrijuu min diarihim. Ini ingin menyebutkan, atau ayat yang akan disampaikan menyebutkan tentang harta fai itu untuk siapa? Untuk siapa-siapa saja. Karena tadi sudah saya sebutkan bahwa harta fai adalah harta yang didapat dari kaum musyrikin tanpa pertempuran. Sedangkan yang didapat dengan pertempuran namanya ghanimah. Misalnya kaum muslimin, mereka pasukan muslimin masuk ke wilayah musyrikin, ternyata mereka lari semua tanpa ada kontak senjata. Mereka meninggalkan harta-harta mereka. Ini fai. Demikian pula orang yang mati dalam keadaan kafir meninggalkan harta. Tidak ada yang ahli waris mereka. Ada orang kafir mati meninggalkan harta banyak, tidak ada ahli waris mereka, maka hartanya diambil oleh pemerintah muslimin, dimasukkan ke Baitul Mal, masuk fai di sini. Jadi harta orang kafir yang didapat tanpa pertempuran, kan? Ini juga termasuk fai. Peruntukannya diantaranya adalah lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa ambarihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulah ulaika humus sadiqun. Harta-harta fai tadi untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka terusir dari negeri mereka dan harta-harta mereka. Mereka mencari keutamaan dari Allah dan keriduannya. Mereka membela Allah dan Rasulnya. Mereka lah orang-orang yang jujur. Jujur keimanannya. Orang sampai rela meninggalkan kamu halaman. Orang sampai rela meninggalkan harta. Orang sampai rela mengorbankan nyawa. Ini menunjukkan iman yang betul-betul tulus. Orang ketika dia rela mengorbankan yang termahal yang ada pada dirinya dari nyawa, harta. Ini menunjukkan ketulusan. Menunjukkan ketulusan. Bahwa keimanan mereka itu keimanan yang ya betul-betul tulus. Tidak hanya untuk muhajirin saja. Bahkan juga untuk orang-orang Ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang mereka menempati negeri Madinah dan mereka beriman, yang sebelum datangnya muhajirin, orang-orang Madinah sudah beriman. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak mendapatkan pada diri mereka keperluan apapun dari apa yang mereka berikan. Artinya mereka tidak ngarep-arep apapun balasan kecuali hanya ridho Allah. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka melebihkan saudaranya ketimbang diri mereka, padahal mereka sendiri dalam keadaan butuh. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari kebakhilan dirinya, merekalah orang yang beruntung. Itulah para pendahulu kita yang Allah sebutkan sifat-sifat mereka dalam Al-Qur'an. Para muhajirin, orang-orang yang tulus dalam keimanannya. Mereka rela mengorbankan apa yang termahal yang ada pada mereka demi agama ini. Harta mereka korbankan, perasaan mereka korbankan, bahkan nyawa sekalipun mereka korbankan. Demikian pula orang-orang Ansar yang mereka menempati kota Madinah, Darul Hijrah, salah satu negeri haram, salah satu negeri yang dikatakan tanah haram, tanah suci. Tanah suci itu ada dua, haram Makki dan haram Madani. tanah suci yang ada di Mekah dan tanah suci ada di Madinah. Di mana kota Madinah adalah salah satu dari dua tempat yang turun padanya wahyu, salah satu dari dua tempat yang Dajjal tidak akan masuk. Kota Madinah adalah pusat iman, dan nantinya iman akan kembali ke Madinah. Disebutkan dalam hadis, innal imana la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizul hayatu ila juhriha. Sungguhnya iman itu akan kembali ke Madinah nantinya. Dan sebagaimana seekor ular, dia pun akan kembali ke lubangnya. Sejauh apapun ular itu mencari makan, dia akan kembali lagi. Iman itu nanti kembalinya ke Madinah. Ya, Madinah menjadi pusat iman, pusat ulama, pusat ilmu. Di antara sifat orang-orang Ansar, bahwa mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, sehingga orang-orang Ansar sangat dibenci oleh kaum musyrikin. Orang-orang Ansar sangat dibenci oleh kaum musyrikin. Di saat kaum musyrikin mereka menginginkan hancurnya Islam dan muslimin, berhentinya dakwah Nabi, tidak ada tempat bagi Nabi untuk berdakwah, ternyata orang-orang Madinah membuka jalan untuk muslimin, membuka jalan untuk dakwahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian pula orang-orang munafik sangat benci dengan orang-orang Ansar. Karena orang-orang munafik meskipun zahir mereka bersama muslimin, tapi hati mereka bersama kaum musyrikin. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, la yuhibbul ansar illal mu'min, wa la yubghidul ansar illal munafiq. Tidak ada yang mencintai orang Ansar kecuali orang yang beriman. Dan tidak ada yang membenci orang Ansar kecuali orang munafik. Jadi kaum musyrikin mereka sangat benci sekali dengan orang-orang Ansar, di mana mereka dahulu mereka sepakat di Mekah untuk menghabisi dakwah Nabi alaihi salatu wasalam dan bahkan ingin membunuh Nabi alaihi salatu wasalam. Ternyata upaya mereka gagal. Bahkan Nabi mendapat dukungan, mendapat bantuan, mendapat perlindungan. Sehingga berapa kali pertempuran, kaum musyrikin mereka datang ke Madinah. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Ya. Mereka datangi Madinah, mereka ingin membumi hanguskan Madinah, namun semua gagal. Karena memang agama ini milik Allah. Dan Allah akan menampakkan agama ini di atas seluruh agama, meskipun orang-orang kafir tidak suka. Walau karihal kafirun. Saking cintanya orang Ansar kepada para muhajirin, ketika datang orang-orang berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka berebut berebut agar mereka menempati rumah mereka. Sampai-sampai orang-orang Ansar datang pada Nabi alaihi salatu wasalam, wahai Rasulullah, kebun-kebun kami ya Rasulullah, orang-orang Ansar akan kami bagi menjadi dua, untuk kami dan untuk orang-orang muhajirin. Kata Nabi, jangan. Saking cintanya mereka, sampai separuh harta mereka direlakan untuk orang muhajirin. Rasulullah katakan, jangan. Kata orang Ansar, sudah, saudara-saudara kami orang-orang muhajirin, mereka merawat kebun-kebun kami, kemudian mereka mendapatkan bagian darinya. Kata Nabi, iya. Ada yang mengatakan, kenapa Nabi melarang orang-orang Ansar ketika mereka punya keinginan untuk membagi kebun mereka menjadi dua, sebagian untuk mereka, sebagian untuk orang Ansar. Sebagian mengatakan karena lebih tahu dengan seizin Allah bahwa nanti akan ada penaklukan-penaklukan wilayah dan nanti kaum mukminin akan mendapatkan kemakmuran, sehingga orang-orang muhajirin yang tadinya fuqara kemudian mereka tercukupi. Adapun ketika orang-orang Ansar menawarkan, ya sudah, saudara-saudara kami orang muhajirin bekerja di kebun kami, kemudian mereka mendapat bagian, Nabi mengiyakan. Nabi membolehkan dan kebun tetap milik orang Ansar. Saking cintanya mereka pada orang muhajirin, sampai-sampai orang yang disinggahi oleh sahabat Abdurrahman bin Auf itu punya dua istri. Dia mengatakan, wahai Abdurrahman, saya ini punya dua istri. Kalau kamu mau, kamu pilih salah satu dari kedua yang paling cantik, akan saya cerai setelah masa idahnya selesai, silahkan kamu nikahi. Saking cintanya pada orang muhajirin. Namun sahabat Abdurrahman, ya tidak mau, kata dia, dulluni ala suq, tunjukkan pada saya di mana pasar. Karena sahabat Abdurrahman ini dulunya seorang saudagar, seorang pedagang, dan tidak berapa lama kemudian dia, ya, kemudian cepat mendapatkan harta karena dia orang yang pandai dalam dagang. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan orang-orang Ansar mereka tidak mendapatkan atau tidaklah mendapati pada diri mereka keperluan dari apa yang mereka berikan. Menunjukkan pemberian yang tulus. Enggak apa namanya mengharapkan pamrih, mengharapkan balasan dari orang, tidak, betul-betul karena ingin membela saudara. Karena banyak, terutama kalau ada bencana, ya, masing-masing kelompok sesuai dengan benderanya masing-masing membantu orang yang terkena bencana, tapi ada maksud. Nanti kalau sudah aman, sudah tenang, kalau kami mengadakan demikian, kalian pilih kami. Orang-orang Ansar tidak seperti itu. Tulus mereka, enggak ada tendensi apapun. Enggak ada embel-embel apapun, tidak ada niatan apapun kecuali ingin membela saudaranya, membantu saudaranya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan saudara mereka terhadap diri mereka meskipun mereka sendiri butuh. Datang tamu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Datang ke Madinah tamu, maka Nabi mengatakan, siapa yang ingin menjamu tamu ini malam ini? Kata orang Ansar, saya wahai Rasulullah. Dia kira di rumahnya ada makanan. Dia bawa tamu tersebut ke rumahnya. Dia bertanya kepada istrinya, ternyata tidak ada makanan kecuali makanan jatah anaknya yang kalau nanti malam bangun itu saja. Artinya sederhana mereka, tapi mereka siap untuk memberikan kepada tamunya. Kata laki-laki ini kepada istrinya, sudah, tidurkan anak kita, nanti setelah itu hidangkan makanan, kemudian matikan lampu. Tuan rumah pura-pura ikut makan, padahal makannya sedikit. Kenapa? Karena seorang ketika dia menyuguhkan makanan kepada tamu, kemudian dia tidak makan, ini tamu tidak nyaman untuk menyantapnya. Sehingga di antara adab orang yang ditamui ketika dia menyuguhkan makanan, kalau memang tidak ada halangan, dia ikut makan. Puasa sunnah gak apa-apa dibatalkan untuk memuliakan tamu. Adapun puasa wajib, ya, jangan. Adapun puasa sunnah, gak apa-apa seorang batalkan dalam rangka ikram ad-duyuf, memuliakan tamu wajib. Sunnah-sunnah. Ya. Walaupun ini nanggung sekali nih, nyawal tinggal sehari nih, ini datang tamu, gak apa-apa. Ya, ikram ad-duyuf, memuliakan tamu, yes. Apalagi sekiranya kamu tidak ikut makan, tamunya enggak enak, enggak nyaman untuk menyantap hidangan, sudah batalkan saja. Al-mutatawwi'u amiru nafsihi. Orang yang puasa sunnah, dia mengendalikan dirinya. Dia membatalkan silahkan, tidak juga silahkan. Nah, di sini dalam rangka ikramu duyuf, muliakan tamu, ya tidak mengapa. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terhindar dari kebakhilan dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Seperti itu orang-orang Ansar. Dan seperti itu pula yang kita rasakan dari keturunan-keturunan mereka. Orang-orang Madinah itu orang-orang yang lunak, suka berderma. Ya, suka apa? Berderma, suka membantu, ya. Suka membantu orang lain. Orang yang dijaga dari kebakhilan dirinya, maka mereka orang-orang yang beruntung. Summa qala, kemudian Allah mengatakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, datang setelah Muhajirin, datang setelah Ansar, apa yang mereka lakukan, seperti apa ucapan mereka dan seperti apa hati mereka, coba perhatikan. Kata Allah, yaquluna, mereka mengatakan, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau jadikan pada hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah penyantun lagi penyayang. Fai, harta yang didapat dari kaum musyrikin, yang itu didapat tanpa pertempuran, itu untuk Muhajirin, untuk Ansar, dan untuk orang-orang yang datang setelah mereka yang mendoakan kebaikan bagi para Muhajirin dan Ansar. Sehingga dari sini ulama mengatakan orang-orang Syiah Rafidhah tidak berhak mendapatkan fai. Orang-orang yang dalam hatinya ada kebencian kepada para sahabat tidak berhak, pemerintah tidak ada kewajiban memberikan kepada dia dari harta al-fai. Karena peruntukan harta fai jelas dalam surat Al-Hasyr, yang diantaranya adalah untuk orang-orang yang lisannya itu ya mendoakan Muhajirin dan Ansar dan hatinya mencintai Muhajirin dan Ansar. Lisannya selamat dari mencela, hatinya terselamat dari apa? Kedengkian. Disebutkan bahwa orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan, mereka memintakan ampunan untuk diri mereka dan untuk saudara-saudara mereka yang mendahului beriman. Kita dibimbing untuk mencintai para senior-senior kita, para pendahulu-pendahulu kita yang beriman. Dengan kita mendoakan ampun untuk diri kita dan untuk orang lain. Di antara adab seorang dia berdoa, ketika dia mendoakan orang lain, dia mendoakan dirinya terlebih dahulu baru orang lain. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Wahai Allah, ampunlah kami dan saudara-saudara kami. Dahulukan diri kita dulu, kemudian saudara kita. Dan ini menunjukkan kecintaan orang yang beriman terhadap saudaranya. Saudara-saudaranya yang telah mendahului beriman, baik yang dia kenal atau tidak dia kenal, yang masih hidup atau sudah meninggal, didoakan ampunan. Seperti itu umat ini saling doa mendoakan, yang datang belakangan mendoakan ya yang apa namanya mendahului, sebagaimana orang yang datang belakangan nanti pun akan datang berikutnya generasi, maka generasi berikutnya akan mendoakan mereka-mereka ini, dan terus seperti itu. Hakada yakunu mawqiful mu'min al-lahiq as-sadiq fi imanihi disabiq. Seperti inilah sikap seorang mukmin yang jujur, seorang mukmin yang datang belakangan terhadap orang yang mendahului. Ya'rifu haqqahu wa sabiqatahu wa nusratahu li dinillah. Dia mengenal hak orang yang mendahului, mengetahui terhadap senioritas saudara-saudaranya serta perjuangannya terhadap agama Allah. Demikian pula kita dibimbingkan untuk mencintai asatid kita, masyayikh kita yang mereka mendahului kita dalam beriman dan mereka telah mengajari kita ilmu. Perjuangan mereka dalam berdakwah, ya, kita akui dan kita ya mendoakan ya para masyayikh kita, para asatid kita yang telah berjasa terhadap kita. Walihada qala al-imamu Malik rahimahullah. Oleh karena ini al-imam Malik rahimahullah beliau mengatakan, Imam Malik rahimahullah, al-imam Malik ibn Anas al-Asbuhi, imam kota Madinah dan alim dari alimnya kaum muslimin, salah satu dari imam yang madhabnya dan pendapat-pendapat fikihnya terus terjaga, madhab Malikiyah, itu dinisbatkan kepada Imam Malik, itu banyak menebar di daerah barat, di daerah Maroko, di daerah apa namanya Jazair, ya, Tunis, di daerah terutama benua Afrika sampai Spanyol, sampai Portugal, itu banyak apa namanya dahulu para pengikut madhab Imam Malik rahimahullah. Kata Imam Malik rahimahullah, inna man kana fi qalbihi ghillun lis-sahabah qarrawafidi la yastahiqu min al-fai'i syai'an. Barang siapa yang dalam hatinya ada kedengkian kepada sahabat seperti orang-orang Syiah Rafidhah, dia tidak berhak mendapat sedikitpun dari harta fai. Orang-orang yang dalam hatinya ada kebencian kepada para sahabat seperti orang-orang Syiah Rafidhah, tidak berhak mendapat sedikitpun dari harta fai. Wal nasma lil Imam Al-Hafidz Abi Nu'aim Al-Asbahani. Mari kita mendengar penjelasan dari Imam Al-Hafidz Abi Nu'aim Al-Asbahani. Al-Hafidz Abi Nu'aim Al-Asbahani ini seorang imam besar. Beliau seorang ahli hadis, karya tulisnya banyak. Di antara karya tulis beliau yang terkenal adalah Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya dalam 8 jilid besar. Menjelaskan sejarah para wali dari kalangan sahabat, kalangan apa? Tabi'in, tabi'in, kalangan salaf, dengan menyebutkan riwayat-riwayat, menyebutkan tentang biografi para wali-wali Allah dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, tabi'in. Ini kitab yang bagus sekali, kitab Hilyatul Auliya dalam 8 apa namanya juz atau 4 jilid besar. 4 jilid besar dalam 8 juz. Beliau juga punya kitab lain, di antara adalah Al-Imamah Warad Al-Rafidah. Bahwa sifat sahabah Al-Muhajirin Al-Ansar, di mana dia mensifati para sahabat dari kalangan Muhajirin Al-Ansar fi kitabi, dalam kitabnya Al-Imamah Warad Al-Rafidah. Ini penting sekali. Al-Imamah, hal yang terkait dengan masalah kepemimpinan dan bantahan kepada kelompok Rafidah. Karena secara sejarah, kelompok sempalan pertama yang mereka itu haus kekuasaan adalah kelompok Syiah Rafidah. Adapun orang-orang Khawarij, kelompok sempalan pertama yang muncul, kelompok sempalan pertama yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin, yang mereka ini bukan orang-orang yang haus kekuasaan, namun mereka haus darah. Haus apa? Haus darah, dengan membunuhi orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka dan mudah mengkafirkan kaum muslimin. Sedangkan kelompok yang awal-awal haus kekuasaan adalah kelompok Syiah Rafidah. Sehingga pembicaraan mereka seputar kekuasaan-kekuasaan, seputar tahta dan tahta, itulah orang-orang Syiah Rafidah. Dan sudah menjadi rahasia umum, orang kalau dia haus kekuasaan, dia akan hantam sana dan sini. Orang kalau haus kekuasaan tidak peduli, mau berkata dusta, mau berbuat sesuatu yang tidak baik, tidak peduli. Itu sudah menjadi tabiat umum orang yang haus terhadap kekuasaan. Halaman 165. Bad'an bil muhajirin. Beliau mengawali penyebutan orang-orang muhajirin. Faqala. Dia mengatakan, samuhat nufusuhum radhiyallahu anhum bin nafsi wal mali wal waladi wal ahli wad dari. Jiwa-jiwa mereka merelakan untuk berkorban dengan nyawa, dengan harta, meninggalkan anak, meninggalkan keluarga dan tempat tinggal, meninggalkan rumah. Fafaraqul awtan wa hajarul ikhwan. Mereka meninggalkan tempat kelahiran. Mereka pun menjauhi saudara-saudaranya yang kafir tentunya. Wa qatalul aba wal ikhwan, dan mereka dalam pertempuran tentunya siap untuk membunuh walaupun ayahnya sendiri dan saudara sendiri yang kafir. Seperti sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, ketika dalam pertempuran dia bertemu dengan ayahnya, di mana ayahnya adalah seorang musyrik dan masuk pada barisan pasukan musyrikin. Sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah bertemu dengan ayahnya sendiri dalam satu peperangan antara pasukan muslimin dengan pasukan musyrikin. Maka sahabat Abu Ubaidah pun membelah tubuh ayahnya, karena memang ya ayahnya kafir dan memerangi muslimin, angkat senjata kepada muslimin. Wabadilun nufusa sabirin. Mereka menyurahkan nyawa mereka dengan penuh kesabaran. Wa anfaqul amwala muhtasibin. Mereka juga menginfakkan harta mereka untuk kebaikan Islam dengan mengharap pahala dari Allah. Wa nasabu man nawahu mutawakkilin, dan mereka siap menghadapi orang yang membenci mereka dengan penuh tawakal kepada Allah. Fa'atharu ridallahi 'alal ghina. Mereka lebih mengutamakan keridhaan Allah daripada memperkaya diri. Wa dulla 'alal 'izz. dan lebih memilih hidup sederhana, hina atau sederhana, daripada hidup mulia menurut pandangan manusia. Sahabat Mus'ab bin Umair misalnya, seorang sahabat yang dulunya dia ini anak mama, ibunya orang yang kaya raya. Mus'ab bin Umair seorang yang kulitnya apa namanya halus, gantengnya nemen, pakaiannya sering gonta ganti, minyak wanginya pun terkenal pada gadis-gadis Mekah. Mereka ya kalau ini lewat sahabat Mus'ab bin Umair, itu mereka tertarik dan mereka ingin kalau menjadi istrinya. Ketika Mus'ab bin Umair masuk Islam, dan Mus'ab bin Umair masuk Islam, itu semua berubah. Ibunya pun memutus santunan kepadanya. Ibunya memutus santunan kepadanya. Dia pun rela hidup sederhana. Dan dia adalah duta Islam pertama yang Rasulullah alaihi assalatu wassalam utus ke Madinah. Ketika beliau meninggal dalam perang Uhud, tidak ada kain yang menutup tubuhnya secara utuh, karena orang yang mati syahid dia dikafani dengan kain yang melekat pada tubuhnya. Jika kepalanya ditutup, kakinya kelihatan. Jika kakinya ditutup, kepalanya kelihatan. Pakai ditutup bagian atasnya, bagian kakinya ditutup pakai rumput. Itulah Mus'ab bin Umair yang dulunya anak mama, berangkat di keluarga orang yang kaya. Dia rela mengorbankan itu semua dalam rangka membela agama Allah. Dan tentunya biidznillah, apa yang beliau korbankan dari kesenangan dunia akan diganti dengan lebih utama nanti di jannah, di surga Allah SWT yang kekal dan abadi. Adapun kenikmatan dunia itu akan lenyap. Itu diantara contoh bahwa orang-orang muhajirin lebih mengutamakan ridha Allah daripada memperkaya diri, lebih mengutamakan hidup sederhana daripada mulia menurut pandangan manusia. Wal ghurbah 'alal watan, dan lebih suka mereka hidup asing daripada tinggal di negerinya. Ini mereka berhijrah. Bahkan para muhajirin berhijrah sebelum ke Madinah, berhijrah ke Habasyah dua kali. Dan Anda bisa bayangkan, orang berhijrah itu bukan perkara yang mudah. Orang pindahan saja yang mungkin banyak yang membantu, dengan kendaraan yang mungkin memadai itu saja, letih pikirannya, letih fisiknya. Ini berhijrah di zaman itu. Seorang tinggal di satu daerah yang belum pernah kenal, tidak ada keluarga, meninggalkan harta. Dalam perjalanan mereka dikejar-kejar oleh kaum musyrikin. Bukan perkara mudah di saat itu. Humul muhajirun alladzina ukhriju min diarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka adalah para muhajirin yang terusir dari harta-harta mereka dan dari negeri-negeri mereka dan harta-harta mereka. Mereka tidak bisa membawa harta. Kalau ada yang bawa harta, di tengah jalan dicegat, dirampas. Di antaranya adalah sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ini dulu seorang saudagar kaya. Ketika ingin hijrah dari Mekah ke Madinah, gak taunya di tengah jalan dikepung oleh kaum musyrikin. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, apa kira kamu bisa lepas meninggalkan Mekah dengan membawa harta sebanyak ini? Kata kata Suhaib bin Sinan, apa yang kalian mau? Kata mereka, kalau kamu ingin pergi, pergi saja, tapi tinggalkan hartanya. Ya, kalau tidak, enggak mungkin kamu bisa lepas. Kata Syuaib, ambil ini harta semuanya. Dia tinggalkan harta sebanyak itu, kemudian dia ya meninggalkan Mekah, berhijrah ke Madinah. Itu semua yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, dalam rangka mencari keutamaan dari Allah dan keriduannya. Karena keriduan dari Allah SWT itulah nikmat yang terbesar. Paling besarnya nikmat surga adalah keriduan dari Allah. Sebagaimana firman Allah SWT, wa ridwanun minallahi akbar, dan keriduan dari Allah itulah yang terbesar. Jika Allah telah ridho pada seorang, maka Allah tidak akan murka kepadanya, dan apapun yang diinginkannya akan dituruti oleh Allah SWT. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka membela Allah dan Rasulnya. Dan tentunya bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah sebatas seorang itu dia mengorbankan apa yang dikorbankan untuk bela Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah SWT katakan, in tansurullaha yansurkum, jika kalian membela Allah, niscaya Allah akan bela kalian. Dahulu juga dikatakan, al-ma'unah ala qadril mu'nah, bantuan dari Allah sesuai dengan modal yang diberikan. Ulaika humus sadiquna haqqan, mereka lah orang-orang yang betul-betul jujur dalam keimanannya. Summa ikhwanuhum al-ansar ahlul muasati wal izhar, kemudian setelah muhajirin, saudara-saudara mereka yaitu orang-orang ansar, orang-orang yang suka membantu dan orang-orang yang suka melebihkan orang lain di atas diri mereka. Pujian dari Allah kepada mereka dalam surat Al-Hasyr ya selalu dibaca oleh kaum muslimin dari waktu ke waktu. Sebuah sifat yang melekat dan kenangan yang terus ada pada mereka yang akan selalu diingat oleh kaum muslimin dari waktu ke waktu. Ahlul muasat wal isar, orang-orang yang suka membantu, orang-orang yang suka melebihkan orang lain atas diri mereka sendiri. Ha'azzu qabailil arabi jaran, kabilah Arab yang paling mulia dalam memberikan perlindungan. Dalam memberikan perlindungan, mereka orang yang paling mulia. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah, atau dalam perang yang pertama itu perang Badar, Rasul ingin tahu seperti apa sikap orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan seperti ucapan Bani Israel kepada Musa, pergilah kamu wahai Musa dengan Rabbmu, perangilah musuh, sesungguhnya kami di sini duduk-duduk. Kami tidak seperti itu, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, perintahkan kami apa yang kau perintahkan. Seandainya engkau menyelami lautan, kami pun akan menyelami lautan bersama kamu. Seandainya engkau melintasi Sahara yang luas, kami pun akan melintasinya. Artinya mereka siap untuk mengorbankan nyawa dan harta mereka untuk membela Nabi dan muhajirin, seperti mereka membela istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Wattakhadar Rasulullah alaihi salam darahum amnan wa qararan, Rasulullah alaihi salatu wasallam menjadikan negeri Ansar negeri yang aman dan tempat untuk menetap. Alladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, mereka-mereka lah yang menempati kota Madinah, dan mereka sudah beriman sebelum datangnya muhajirin. Karena sebelum Rasulullah alaihi salatu wasallam berhijrah, sebelum para sahabat berhijrah, Rasul sudah mengirim duta Islam pertama ke Madinah, Mus'ab ibn Umair. Sehingga ketika hijrahnya muslimin ke Madinah, sudah banyak sekali kaum muslimin di Madinah. yuhibbuna man hajar ilaihim, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Mereka berebut, kalau ada orang berhijrah mereka berebut agar muhajirin ya singgah di rumahnya, kemudian ya menempatinya dan akan dicukupinya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka tidak mendapatkan pada diri mereka hajat dari apa yang mereka berikan. Itu mereka tulus, tidak ada tendensi apapun, tidak ada niatan apapun dari niatan-niatan duniawiyah. Yang mereka harapkan adalah ridha Allah SWT. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka lebih mengutamakan orang lain ketimbang diri mereka, walaupun mereka sendiri dalam keadaan butuh. Ini luar biasa. Makanya Rasul mengatakan was-shadaqatu burhan, sedekah adalah bukti tentang keimanan seorang, bahwa apa yang dia dapat dari harta ya dengan keringatnya, dengan letihnya, dia rela mengorbankan sebagiannya untuk saudaranya. Bukan hanya itu, orang-orang Ansar bahkan ya mereka melebihkan saudaranya ketimbang diri mereka dalam keadaan mereka itu butuh. Orang kalau dia berinfak di saat dia panen raya, di saat dia itu hartanya melimpah, satu hal yang wajar. Namun ketika dia sendiri susah, ketika dia sendiri sulit, namun dia tetap ya membantu saudaranya, ini menunjukkan kuatnya keimanan orang tersebut. Summa qala, kemudian Abu Nu'aim rahimahullah mengatakan, faman intawat sariratuhu ala mahabbatihim, dan barang siapa yang hatinya mencintai mereka, jadi hatinya itu memendam kecintaan, bukan kebencian, memendam kecintaan kepada mereka. Wadana Allah Ta'ala bitafdilihim wa mabadatihim, dan dia beragama untuk Allah dengan memuliakan dan mencintai para muhajirin ansar. Watabarra'a mimman adbara bughdahum, dan dia berlepas diri dari orang yang menyembunyikan kebencian kepada para sahabat. Fahuwal faiz bil madhi, dialah yang sukses mendapat pujian. Alladhi madahallahu ta'ala bihi, pujian yang Allah ya berikan kepada mereka. Faqala, Allah mengatakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Orang-orang yang datang setelah muhajirin dan ansar, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman. Dan janganlah kau ya Allah jadikan pada hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ini penjelasan singkat dari Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahullah. Tiga golongan orang-orang yang baik dari dua generasi. Tiga golongan tadi, ada yang pertama adalah muhajirin, yang kedua adalah ansar, yang ketiga adalah orang yang datang setelah mereka. Yang pertama adalah generasi sahabat, yang mereka adalah muhajirin ansar, yang kedua adalah generasi yang datang setelah sahabat. Baik muhajir, baik itu orang tabi'in, tabi'in sampai saat kita ini dan ila yaumil qiyamah. Siapapun dari kaum muslimin yang memendam kecintaan kepada para sahabat dan berlepas diri dari orang-orang yang membenci para sahabat, dia adalah orang yang sukses mendapat pujian dari Allah, dan mereka berhak mendapat fai, mendapat harta rampasan perang dari kaum musyrikin yang didapat tanpa pertempuran. Adapun orang-orang Syiah Rafidhah, mereka adalah orang yang tidak berhak mendapat harta fai dan tidak akan memadarati para sahabat kebencian orang yang membenci kedengkian orang yang mendengki. Ketika Allah SWT telah memuliakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang bisa memadharati mereka. Sebagaimana disebutkan dalam doa kunut, innahu la yadillu man walaid. Wahai Allah, tidak ada orang yang hina orang yang kau cintai. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.